hari ini adalah lembaran baru bagiku. Aku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu, yeah. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku berdiri tegak. Terima kasih cinta, yeah. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Untukmu, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak I'm